Dede Sarekat. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Nirwana, Wenaho. Pelopor goyang patrol Indonesia. Dede.